Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Jalan untuk mencapai kebahagiaan itu sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas gamblang. Sampai digambarkan itu lailuha kana hariha. Malam sama dengan siang. Betul-betul sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad ini, kalau engkau ingin bahagia, jalannya ikuti saja jalan ini. Digambarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ma min syai'in illa dzakara lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilma. Apapun itu, Nabi Muhammad sudah menerangkannya untuk kita. Apapun itu. Sampai ta'ir yatiru bijanahai, seekor burung yang terbang di udara mengepakkan kedua sayapnya. Bagaimana burung itu bisa terbang? Itu sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tersisa. Sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kita dalam kehidupan sehari-hari memberikan perintah untuk seseorang. Anak kita barangkali, karyawan atau pegawai kita, atau siapapun yang bertanya tentang kita tentang sebuah lokasi. Untuk sampai ke sana, caranya bagaimana? Kita terangkan sejelas-jelasnya, rutenya ini, kita buat gambar. Belok kanan, belok kirinya. Bahkan skalanya kita sertakan juga. 1:100. Di tiap-tiap titik kita terangkan, ini maju sedikit, ada pos ronda. 200 meter kemudian ada kantor urusan agama. 150 meter kemudian ada traffic light, ambil kanan. Ada pohon waru berjajar 3. Maju lagi. Di sana ada pos polisi, terus begitu. Sampai setelah masuk gang rumah nomor 7, warna catnya ungu, nomor rumahnya 17. Itu letaknya setelah polisi tidur yang ke-14 misalnya. Jadi lengkap sekali. Lengkap sekali. Bahkan disertakan berapa perkiraan waktu tempuhnya. Kira-kira ketika penjelasan seperti itu sudah disampaikan, salah jalan enggak? Saya yakin tidak. Kenapa? Keterangannya sudah jelas banget. Ini per meter itu sudah diterangkan. Seperti itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam membimbing dan menuntun kita untuk mencapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya surga Allah yang beliau tuntunkan untuk kita. Kebahagiaan dan kesuksesan secara duniawi itu juga dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mencari jalan untuk mencapai kebahagiaan. Belum tentu dia bisa mencapai kebahagiaan tersebut. Kenapa? Ya karena tidak ada kepastian dan jaminan bahwa jalan yang dia tempuh itu memang akan membawa dia kepada kebahagiaan. Nah, sebab dia sendiri mungkin tidak mengerti arti dan hakikat kebahagiaan itu apa. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengerti hakikat kebahagiaan. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan berpikir sendiri. Yang beliau sampaikan dan beliau ajarkan adalah wahyu. Keterangan dari langit dari Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha benar. Keterangan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang telah menciptakan kita dan seluruh dunia. Beserta apa yang ada di dalamnya. Sehingga Allah yang lebih mengetahui. Apalagi Allah arhamur rahimin. Zat yang paling menyayangi dan mengasihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai yang tugasnya adalah ballaghur risalah, menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, diterangkan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya, bil mu'minin raufur rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang memiliki sifat penyayang dan pengasih. Juga harisun alaikum. Semangatnya luar biasa untuk membimbing dan menuntun. Kurang apa? Sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha adil dan maha benar. Yang menyampaikannya semangat. Tidak kenal lelah. Siang malam, siang malam, siang malam. Tidak pernah istirahat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diantara sifat Nabi itu, tanamu ainaya wala yanamu kalbi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua mataku bisa tidur, tetapi hatiku tidak. Memikirkan umat. Beliau tidak pernah kemudian merasa nyenyak, merasa tenang, karena yang beliau pikirkan adalah umat, umat, umat, umat, untuk membimbing dan mengarahkan umatnya, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus yakin sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai umat Islam, harus yakin bahwa jalan menuju kebahagiaan itu sudah dibuatkan dan digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita menitinya, mengikuti garis yang telah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara bimbingan dan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita lebih lapang dalam hidup, lebih cerah ketika memandang, supaya segala sesuatunya bisa kita rasakan ringan, tidak berisi keluhan. Bukankah itu yang hampir setiap saat, setiap waktu yang kita dengarkan? Bahkan mungkin kita juga termasuk yang melakukannya. Mengeluh, mengeluh, mengeluh, mengeluh, mengeluh. Apalagi, Masya Allah, jika sedikit saja kita mengakui, materi yang dikeluhkan itu, hampir semuanya urusannya dunia. Hampir semua urusannya dunia. Tentang bahan makanan yang stoknya menipis sehingga harga membumbung tinggi, biaya kesehatan, gaji yang kita anggap tidak naik-naik, jadi fasilitas dan infrastruktur daerah yang masih jauh dari nilai sempurna menurut kita, Mulai dari keluar meninggalkan rumah, bahkan sejak sebelum meninggalkan rumah sampai masuk lagi ke rumah, isinya keluhan, keluhan, keluhan, keluhan. Kan begitu. Mau keluar dari rumah, listrik udah mati. Yang kita sebut PLN lagi. PLN kerjanya apa sih? Iya. Padahal masya Allah, okay, Pak Riasa, okay, masih kadis ini. Alhamdulillah. Wajahnya masih sama. Alhamdulillah. Di Sperindak ya. Jadi keluar dari rumah listrik udah mati, udah ngeluh itu. PLN piye to? Padahal kalau kita mau objektif sedikit aja, kita melihat rekan-rekan kita di PLN banting tulangnya seperti apa. Ketika listrik mati malam hari, mungkin kita masih tidurnya nyak. Iya kan? Rekan-rekan kita di PLN sudah dapat panggilan emergensi, di satu titik pohon tumbang, harus bangun. Keluarkan sensonya begini. Hujan, iya kan? Air menggenang, risikonya nyawa sudah. Berapa banyak rekan-rekan kita di PLN yang kemudian meninggal dunia? Risiko dari pekerjaan yang mereka pilih seperti itu. Tapi kita yang di rumah mengeluh, PLN mau tamati, mau tamati, mau tamati. Emang kita udah bayar berapa kalau mau dihitung-hitung? Negara sudah memberikan apa namanya subsidi sekian banyak. Tapi kita enggak mau tahu, tapi isinya cuma mengeluh. Begitu. Udah selesai urusan dengan listrik. Keluar meninggalkan rumah, jalan. Jalan berlubang. Dudak. Wah, PU ini kagian korupsi. Ngeluh lagi. Padahal mungkin dia sendiri korupsi. Dia sendiri mungkin korupsi. Tapi dia nyalain orang lagi PU-nya. Ini korupsi gitu. Jalan enggak diperbaiki. Padahal masya Allah untuk memperbaiki jalan saja ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Oh ada jalan lubang, cari aspal, tuh kan enggak. Harus ada prepare-nya, persiapannya, pengajuan proposalnya, nanti disetujui apa enggak, nanti pertanggungjawabannya bagaimana. Tidak semudah yang kita bayangkan ternyata. Tapi ya karena kita mengeluh itu, keludak, dak, gitu. Udah masuk lagi, melanjutkan perjalanan. Dari arah belakang disalip sama anak muda dengan kecepatan tinggi motor, ngong, cepret, kena baju lagi, woi, udah, ngeluh lagi. Urusannya apa? Dunia sebenarnya. Urusannya cuma dunia. Kejar-kejar motor, selesai. Lampu merah jelas-jelas kita langgar, jelas. Kan itu. Tapi karena kita pikir nggak ada polisi ini, tapi ternyata pas, polisinya muncul. Wah, ini golek duit gue sarapan apa piye kena lagi. Ngeluh lagi, yang salah siapa? Dia. Jelas lampu merah dilanggar kok nyalain polisi yang cegat dia. Kalau misalnya cegat, oh iya emang saya salah, Pak. Saya tahu tadi merah tapi ya saya pikir enggak ada polisi. Saya bablas aja, mohon maaf, gimana mohon kebijakan. Ya sudah enggak apa-apa, jangan diulangi, Mas. Ya enggak ada masalah, itu kebijakan polisi. Kita bukan kemudian salah di situ ya. Karena polisi sudah menggunakan hak kebijakannya itu ya, silakan jangan hilang lagi Mas, nggih. Melihat kita pakai baju PNS mungkin malu juga dia. Tapi itu yuk. Kemudian sampai di kantor ini semua isinya keluhan gitu. Sampai di kantor yang kita hadapi berkas yang isinya juga keluhan terhadap kita. Dan itu kita mengeluh, dikeluhkan, belum lagi nanti kalau pas istirahat ketemu di kantin. Kemudian di dalam kantor, dalam ruangan, orang ngobrol ini, semuanya keluhan, keluhan, keluhan, keluhan, keluhan. Masya Allah. Seolah-olah dunia itu betul-betul sempit untuk dia. Padahal apakah sesempit yang dia kira? Jawabannya tidak sebenarnya. Dia pikir dialah orang yang paling susah sekabupaten Pati, kota Minatani ini. Dia pikir dia yang paling susah, paling sengsara sudah. Padahal yang lebih sengsara dan lebih susah dari dia masih banyak. Masih banyak kan itu. Bahkan mungkin perasaan susah yang dia alami itu masih sekian, sepersekian persen dari saudara-saudara lainnya yang ternyata jauh lebih menderita, lebih susah lagi. Coba karena kita jarang turun, jarang melihat ke bawah, akhirnya kita merasa berada di paling bawah. Padahal yang ada di bawah kita lebih banyak sekali. Nah, salah satu cara yang digunakan oleh para ulama salaf zaman dulu yang kemudian terus berlangsung sampai sekarang untuk meningkatkan kualitas syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk meminimalisir kebiasaan kita yang suka mengeluh itu. Memang pada dasarnya watak kita sebagai manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu memang banyak mengeluh, itu watak kita memang. Tapi kan kita tidak kemudian bisa, tidak boleh pasrah begitu. Ya udah, memang saya begini. Sukanya mengeluh, Allah ciptakan saya begini. Kan itu. Allah ciptakan manusia dengan wataknya yang senang mengeluh dan sering sambat kalau bahasa kita. Itu bukan untuk pembiaran. Tapi memberikan lahan dan wahana buat kita berlomba-lomba mencari keriduan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana menghilangkan kebiasaan suka mengeluh itu berganti dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal insana khuliqa halu'a." Manusia itu memang diciptakan haluan. Haluan itu Allah terangkan dalam ayat setelahnya, "Idza massahu syarru, idza massahu khairu manu'a, wa idza massahu syarru jazu'a." Kan itu. Kalau misalkan dia dapat kebaikan, senang-senang, dia manu'an. Manu'an itu dia sudah egois, mikir diri sendiri, enggak peduli dengan orang lain. Itu kalau udah dapat sesuatu yang menyenangkan, dilapangkan rezekinya. Tapi kalau misalkan dia mendapatkan sesuatu yang jelek, jadinya jazu'an. Jazu'an itu sudah ya mudah mengeluh itu. Dikit-dikit sambat, dikit-dikit sambat, dikit-dikit sambat. La haula wala quwata illa billah. Nah, di antara cara yang digunakan para ulama kita adalah sering berkunjung ke rumah sakit. Sering berkunjung ke rumah sakit. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sering melakukannya itu. Padahal tidak ada saudara yang sakit. Tidak ada tetangga yang kemudian beliau dapat informasi, "Oh, ini sedang dirawat." Enggak ada. Murni betul-betul ingin ke rumah sakit paling tidak sepekan sekali melihat dan menyaksikan mereka yang saat itu sedang sakit, terbaring. Ketika menyaksikan seperti itu kan langsung rasa syukurnya naik. Jadi ke rumah sakit itu bukan formalitas. Bukan ora penak tonggone loro kok ora dijenguk. Bukan itu, bukan masalah penak ora penak. Bukan solidaritas, bukan. Bukan berangkat ke rumah sakit menggunakan aksesoris yang terbaik. Kan gitu. Gelang emas di renteng. Iya kan? Pakai baju dan pakaian seperti ingin berangkat pesta dan kondangan. Kan gitu. Ini ke rumah sakit, Bung. Kan itu. Orang-orang yang kita jenguk itu sedang dalam keadaan diuji musibah. Kan itu. Sebagai gantinya apakah tidak lebih baik kita bawa makanan, bawa buah-buahan, minuman barangkali. Para ulama kita enggak ada keluarga, tidak ada tetangga yang sakit. Itu datang ke rumah sakit. Yang dijenguk bukan satu dua orang, tapi dikelilingin itu dari satu ruang ke ruang, dari satu bangsal ke bangsal. Enggak dikenal, hanya karena muslimin. Hak seorang muslim itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit, jenguklah dia. Jenguk satu persatu. Mungkin suatu saat ketika kita sudah betul-betul dilapangkan waktu dan hati, suatu saat kita bisa mempraktekannya. Kita datang ke rumah sakit, ngajak istri, ngajak anak, misalkan aja, ayo leh, ning rumah sakit. Oh, sing loro sapa, Pak? Pertanyaan pertama kok sing loro sapa? Oke, sing loro. Iya kan? Yang sakit banyak. Kok pertanyaannya sing loro sapa? Yang sakit banyak, namanya aja rumah sakit. Cuman karena sudah terpola seperti itu, tidak ke rumah sakit kecuali kalau kita yang sakit atau menjenguk orang yang kita kenal sedang sakit. Kan itu. Karena sudah terpola seperti itu, akhirnya. Tapi kan kita bisa memberikan pendidikan buat anak-anak kita. Ayolah ke rumah sakit. Kenapa? Biar bersyukur. Maksudnya melu ae. Ikut aja. Kita bawa berapa bingkis? 20 bingkisan, 30 bingkisan mungkin. Karena kita mampunya hanya 20-30 bingkisan. Isinya mungkin buah-buahan, biskuit atau yang semisalnya. Luar biasa. kan gitu. Kita pilih satu bangsal yang isinya 20 orang, tanya ke bagian apa reception depan itu ya, customer service-nya, Mbak, Mas, Pak, Bu, bangsal yang isinya kurang lebih 20 sampai 30 ada enggak? Kok nanya itu, Mas, gitu. Enggak pengen jenguk aja. Oh ya ada. Ini bangsal Bougainville misalkan. Udah kita ke sana satu persatu. Assalamualaikum, Pak. Kan gitu. Sinten jih, udah itu sudah aneh. Memang aneh kan gitu. Anak kita udah merasa aneh. Ya kan. Orang yang dinyuk juga aneh. Jenengan sinten nggih? Ya, saudaranya jenengan, saudara ibu panjenengan. Saya dari daerah sini, datang menjenguk, ikut mendoakan, mugi-mugi panjenengan enggal dangan, mudah-mudahan cepat sembuh, segera pulang ke rumah. Ini ada sedikit bingkisan. Oh, iya, matur nuwun. Enggak mungkin orang sedang sakit seperti itu. Enggak, saya enggak mau nerima kalau enggak kenal sampean. Nah, dong, dia aja mungkin keluarganya belum menjenguk, tetangganya mungkin belum menjenguk, kita udah datang menjenguk ini satu. Matur nuwun saya. Sampingnya lagi. Sambil kita tanya sakitnya apa, oh, ini. Kita bisa lihat orang sudah enggak bisa apa-apa. Ini di gips lehernya. Ada yang kakinya diangkat naik. Iya kan? Ada yang barusan dioperasi. Macam-macam kan orang di sana. Kita mendidik anak, mendidik kita juga untuk banyak-banyak bersyukur. Masya Allah. Ternyata kita lebih baik dalam hal ini dibandingkan saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah. Ya, jangankan itu, kita kalau saya perhatikan begini, dalam beberapa kali kesempatan ketika kita menjenguk seorang saudara atau tetangga di rumah sakit, itu bangsalnya ruangnya ruang kelas 3 lah. Karena ruang kelas 3 kan dipakai bareng-bareng. Kan gitu. Dipakai bareng-bareng, satu ruangan 4, satu ruangan 8, satu ruangan 10 barangkali. Itu nanti dipisahkan, disekat dengan kain, kan gitu aja ya. Kalau kelas berapa itu? Ya kelas 3 lah, kelas 3 atau di bawahnya, kelas 6 bisa juga. Yang saya perhatikan beberapa kali, Masya Allah. Jadi ketika kita menjenguk, datang, yang kita jenguk hanya yang kita kenal itu, katakan tetangga depan rumah itu, samping kanannya, samping kirinya, kita menyapa saja tidak. Kita menyapa saja tidak. Mestinya kan, ya kita jenguk, kita ajak bicara segala macam, kemudian ada kesempatan kita, oh jenengan juga, samping kanannya, samping kirinya, bahkan bila perlu satu ruangan. Apalagi yang jenguk bareng-bareng seperti ini penampilannya, pakai kopiah, pakai jenggot, jubah. Iya kan? Katakan seperti itu, rame-rame. Kan sayang sekali. Sayang sekali kesempatan untuk mendapatkan pahala yang seharusnya sudah kita praktekkan dari kajian-kajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala menjenguk orang sakit itu seperti apa. Kita lewatkan begitu saja. Kan itu. Menghibur orang yang sedang susah, menyenangkan hati orang yang sedang bersedih. Nah, kita motivasi, kita pacu, alhamdulillah. Nah, duduklah sebentar. Ajak ngobrol, anak kita biarkan ikut mendengar. Gitu. Alhamdulillah. Berapa waktu yang lalu? Beberapa malam yang lalu. Ya, Senin, hari Senin lah. Saya menjenguk seseorang itu yang baru saja diamputasi kaki kanannya. Kan gitu. Yang ngubur kaki kanannya saudara saya ini. Karena saya di luar kota, saya minta tolong malam, padahal kakinya dipotong segini nih, 10 cm di bawah lutut. 10 cm di bawah lutut. Ya karena apa namanya, asli domisilinya dari Kebumen, saya di Jogja. Karena waktu itu yang beliau pikir sopo yang sudah dimintai tolong ini. Telepon sana, telepon sini, enggak tahu proses nguburkan kaki itu bagaimana. Karena cuma kaki aja. Akhirnya saya yang ditelepon. Karena saya di luar kota ya, ya tak bantu bang. Ternyata apa? Namanya nikotin burger. Ya, operasinya itu karena nikotin burger, tumpukan nikotin. Jadi dulu beliaunya perokok berat. Perokok berat. Rasanya 10 tahun kemudian udah berhenti rokok. Dulu ya nggak udah seperti dulu lagi. Tapi karena ternyata tumpukan nikotinnya itu bukan cuma menyerang paru-paru, sampai kaki juga. Semula cuma sebatas mata kaki yang diamputasi. Tapi tim dokter di Rumah Sakit Sarjito Jogja, kan sudah teknologinya bagus di sana Sarjito. Akhirnya tim dokter memutuskan harus diamputasi semua di bawah lutut. Jadi pun sekarang masih observasi. Harapannya yang sebelah kiri pun tidak dipotong kakinya. Ya. Akibat apa? Nikotin burger tadi. Pak, ada burgernya ya? Mungkin burger itu tumpukan gini ya. Nikotin burger dipotong. Di situ kan kita ngobrol, masya Allah. Dalam hati kita kan berpikir, alhamdulillah, kaki kita masih normal. Ya. Kalau misalkan dipotong, belum tentu mental kita kuat. Iya, fisik kita kuat, tapi mentalnya sudah tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Iya kan? Tidak segiat lagi seperti sebelumnya. Paling tidak kan harus pakai tongkat. Kalaupun berikutnya memungkinkan menggunakan kaki palsu, boleh. Tapi tetap saja mental itu terpengaruh, terefek dengan pengamputasian kaki tersebut. Itu satu contoh. Nah, supaya kita apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak kakian sambat, dikit-dikit sambat, dikit-dikit sambat. Kalau cerita tadi coba, berapa banyak daerah sekarang di Indonesia yang masih belum tersentuh aliran listrik? Masih banyak atau sudah enggak ada lagi? Masih ada. Mungkin di Kabupaten Pati aja masih ada mungkin. Di gunung-gunung maksudnya. Sehingga harus narik kabel biasa. Semuanya udah? Oh, bersyukur berarti. Alhamdulillah. Di sekian banyak daerah listrik itu masih apa namanya? Nyala padam digilir. Ya kan? Keluar dari rumah dapat jegolongan sedikit jedek. Berapa banyak daerah yang sampai sekarang dari rumah sampai tempat kerja jedek terus. Kalau tadi kan baru sekali jedek. Itu sudah wah PU-nya enggak akan korupsi sudah. Di banyak daerah dari rumah sampai lokasi dia bekerja itu jedak banyak. Ya kan? Subhanallah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kita supaya apa namanya tidak berkeluh kesah itu bagaimana. Itu kan salah satu apa garis yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita bahagia. Nah, salah satunya apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Silsilatu Sahihah dari sahabat Ubaidullah bin Muhsan Al-Khatmi Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Kita terjemahkan nanti penjelasannya setelah salat Isya. Enggak usah terlalu lama, nanti barangkali banyak kegiatan. Apalagi Pak Rioso mungkin banyak kegiatan. Betul nggih? Berarti agak lama sedikit enggak apa-apa nanti. Ya, 20-25 menit insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja di antara kalian, yaitu di antara kita. Karena Nabi waktu itu berbicaranya di hadapan para sahabat, maka bahasa yang digunakan Nabi ya bahasanya kata ganti. Barang siapa di antara kalian, ya, Nabi juga termasuk di dalamnya. Barang siapa di antara kita yang pada satu hari aminan fi sirbihi. Aminan itu udah jadi bahasa Indonesia, aman. Ya. Dia memperoleh apa? Jaminan keamanan. Rasa aman di rumahnya, dalam perjalanannya, di tempat kerjanya, pulang lagi ke rumah, yang jelas situasi itu aman. Mu'afan fi jasadih, tubuhnya sehat. Indahu qutu yaumihi, sudah punya stok makanan untuk hari tersebut. Nabi Muhammad mengatakan wa indahu qutu yaumihi, memiliki stok makanan untuk hari tersebut. Bukan untuk 2, 3, 4, 5 hari berikutnya, tapi cukup untuk satu hari itu, dari pagi sampai malam. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sudah memiliki 3 faktor ini, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan dunia beserta isinya Allah berikan untuknya. Jadi ternyata ini 3 hal, 3 pangkal dan 3 faktor kebahagiaan, kesenangan, nikmat yang Allah berikan buat kita. 3 ini: aman, sehat, punya bahan makanan untuk satu hari saja. Seakan-akan apa? Dunia itu sudah Allah berikan untuk kita semuanya. Kata Nabi dalam bahasa beliau, bihadza firiha. Sampai yang sekecil-kecilnya Allah berikan buat dia. Maka Islam itu mengajarkan untuk kita supaya menciptakan situasi yang aman, sehingga hal-hal yang bisa merusak situasi tersebut diharamkan oleh Islam. Bahkan yang menjadi penyebab awal itu juga sudah diharamkan di dalam Islam. Segala sesuatu yang bisa menimbulkan kekacauan, kekisruhan, itu sudah diharamkan dalam Islam. Mulai dari yang kita katakan yang paling besar, ya. Kalau kita bicara dari yang paling besar sampai yang kecil, kita anggap kecil, itu ya, yang bisa merusak situasi aman itu ya, katakan terorisme, ya kan, aksi-aksi pengeboman, peledakan, ya kan, aksi-aksi teror, gerakan bersenjata, gerakan separatis, usaha untuk memberontakan, kudeta, ya kan, demonstrasi, unjuk rasa. Kalau dalam perspektif Islam itu dilarang semua. Kenapa? Karena akan mengganggu situasi dan kondisi aman. Dan itu paling tidak ya orang sudah takut lah. Ada demo, cari jalan yang lain. Dan itu apalagi yang namanya demonstrasi unjuk rasa sudah pasti identik dengan apa? Dengan kerusuhan lah. Dan itu paling tidak ya perusakan kecil-kecilan. Iya kan? Paling tidak mengalihan alur jalur lalu lintas. Minimalnya sudah mengganggu aktivitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Pengeboman, peledakan, itu semua diharamkan oleh Islam. Kenapa? Karena mengganggu ini. Faktor yang pertama, aminan fi sirbi, mengganggu rasa aman. Sampai tingkatan yang paling kita anggap kecil cuma sehari-hari dalam kehidupan kita, ngerasani orang, ghibah, namimah, adu domba, menjelek-jelekkan, mencaci maki, menghina, mengumpat, menggunakan kata-kata yang kasar, itu diharamkan dalam Islam. Kenapa? Pasti akan sedikit banyak mengganggu apa? Rasa aman. Mengganggu rasa aman. Kemudian yang kedua, mu'afan bi fi jasadih, badannya sehat. Nah, maka semua hal yang bisa merusak kesehatan diharamkan oleh Islam. Dilarang. Kita dilarang untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Dan kita harus yakin sebagai umat Islam, semua yang diharamkan dalam agama kita itu karena memberikan efek negatif terhadap kesehatan. Mulai dari, mohon maaf, mengkonsumsi daging anjing, daging babi, ya, mengkonsumsi daging-daging binatang buas, daging singa, daging harimau, misalkan. Itu diharamkan. Apalagi pemerintah juga sudah melarang, ya kan? Itu satwa-satwa yang termasuk yang dilindungi. Kemudian minum-minuman keras, narkoba, rokok juga, itu sudah mengganggu kesehatan. Gak mungkin tidak mengganggu kesehatan. Dan semuanya itu diharamkan di dalam Islam. Putus. Gak ada tawar-menawar itu. Nah, kenapa? Ya karena madharatnya, efek negatifnya, yang merasakan kita sendiri. Bahkan bukan cuma kita sebagai pelakunya yang merasakan efek negatif itu. Bahkan orang-orang yang di sekitar kita, di sekeliling kita. Maka pemerintah dalam hal ini alhamdulillah perhatiannya luar biasa. Di lokasi-lokasi publik, di fasilitas-fasilitas umum, ya kan? Para perokok itu disediakan hotel sendiri, ya kan? Satu ruangan tertutup, kan itu. Kalau mau merokok di sana, kan itu. Itu sebenarnya kan harusnya merasa dikucilkan, itu sebuah hukuman sosial sebenarnya itu. Sebenarnya Pak, nggih. Sebenarnya itu hukuman sosial itu. Tapi orang menjalaninya asik-asik aja kan. Terakhir saya minggu kemarin ke Sulawesi menggunakan lalu lintas udara, ya begitu. Kan itu di Makassar turun pesan rokok, udah masuk ruangan itu. Tutup di karantina. Kecil banget ruangannya ini. Mungkin dulu masih luas, sekarang diperkecil lagi. Jadi dalam ruangan gini dia, rokok nggak boleh pakai AC karena itu merusak AC. Ya kan, di atas pesawat nggak boleh pakai rokok, nggak boleh merokok. Di atas kereta pun seperti itu. Sekarang ada hukuman sosialnya. Ya kan, kalau kedapatan apa namanya menghisap rokok di dalam gerbong, di kamar mandi, kemudian di apa namanya sambungan gerbong itu, kalau kedapatan akan diturunkan di stasiun paling dekat. Itu diumumkan. Alhamdulillah itu perhatian pemerintah. Kita bersyukur punya pemerintah yang memberikan perhatian terhadap apa hal-hal yang sifatnya apa menunjang kesehatan masyarakat. Alhamdulillah. Dan program pemerintah saya yakin banyak sekali. Maka hal-hal yang bisa merusak dan mengganggu kesehatan diharamkan dalam Islam. Kemudian yang ketiga tadi, mu'afan fi jasadi indahu kutu yaumi. Ya, punya persiapan dan stok makanan untuk hari itu. Ya, kalau kita lihat lebih umum, pemerintah kita luar biasa, stoknya bukan satu hari, tapi stoknya dalam bahkan setahun ke depan, satu bulan ke depan, tiga bulan ke depan, sampai Idul Fitri, sampai Idul Adha, stok beras aman. Ya, stok beras aman sekian puluh ribu ton. Itu cuma apa? Itu bukan akan diperjualbelikan, hanya stok. Sewaktu-waktu kalau ada apa-apa, tidak ada masyarakat yang kemudian kelaparan. Iya kan? Alhamdulillah, kita lanjutkan nanti setelah salat Isya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.